Kul, de. Keng nyai kra. Ketawakan lagi kepada Dion, bagaimana saudara Dion? Ketawakan lagi. Dion. Bagaimana? Ketawakan lagi. Bang Gali tadi enggak mau, sekarang mau. Enggak. Siapa lagi? Jadi saya kira kalau enggak dengar suara putri kok adaan banjir. Saya kira kita tadi sudah banyak cukup mendengar pendapat-pendapat kawan-kawan. Sekarang tidak ada yang bertanya lagi, baiklah kita pertemuan ini dan sebagai penutup, saya atas nama Dewan Kesenian mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran saudara sekalian dan juga kepada pembicara kedua pembicara utama. Sekian, selamat malam.